tiba, dia membuatku terpesona. Darahnya sedikit terbuka, hati deg-degan memandangnya. Kacamata hitam dan rok mini, laganya bagaikan prima donna. Ini baru namanya sensasi, paha dan dada. Ha ha ha.